Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di udara untuk bersama-sama mengkaji ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan iman kita bertambah dan keyakinan kepada Allah menguat. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada ayat ke-9 dari surat Al-An'am, surat ke-6 dari tertib urutan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula walalabasna alaihim ma yalbisun. Dan kalau kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki. Dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait erat dengan ayat-ayat sebelumnya, mengkisahkan bagaimana kaum kafir atau kaum musyrik tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan tidak mengakui Al-Qur'an sebagai kitab suci, dan lebih dari itu mereka meminta permintaan yang tidak-tidak seperti bagaimana Al-Qur'an, sebagaimana mereka meminta supaya malaikat diturunkan ke bumi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat 9 berkata, "Kalaulah kami menurunkan malaikat, maka kami akan menurunkan malaikat itu dalam bentuk laki-laki, dan kalaupun itu turun, tetap saja manusia akan ragu." Para pendengar yang dimuliakan Allah, keraguan akan sosok Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah disindir pada ayat ini. Dan keraguan manusia terhadap Al-Quran telah disindir pada ayat ini dan ayat-ayat lainnya. Hal itu terjadi karena apa? Karena sebenarnya arogansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Sebenarnya disebutkan kalaulah manusia menginginkan petunjuk, petunjuk itu sudah ada di hadapan manusia itu sendiri tanpa harus mencari jauh ke sana kemari. Contoh yang paling sederhana, bahwa ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi palsu karena tidak mungkin ada seorang nabi setelah nabi sebelumnya. Tapi suatu pemikiran yang paling sederhana, Nabi Muhammad itu bukanlah nabi baru, bukanlah nabi yang pertama kali diutus. Setelah ada sebelumnya nabi-nabi. Dan kalaulah melihat palsu atau tidaknya seorang nabi, itu cukup mudah bagi manusia. Barometer kepalsuan dan keaslian nabi itu apa? Coba lihat, adakah perbedaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya? Nabi Musa tetap mengajak untuk menyembah Allah yang Esa. Nabi Isa mengajak untuk menyembah Allah yang Esa. Nabi Ibrahim mengajak untuk menyembah Allah yang satu. Nabi Nuh mengajak untuk menyembah Allah yang satu. Nabi Lut mengajak manusia untuk menyembah Allah yang satu. Ketika Nabi Muhammad mengajak untuk menyembah Allah yang satu, maka sebenarnya tidak ada pergeseran sehingga disebut dengan nabi palsu. Dan menjadi lebih menarik lagi, nabi palsu itu sebenarnya bagaimana? Ketika penyembahan yang satu tadi dikatakanlah bahwa sebenarnya yang diminta menyembah 3 atau 4 atau 5 Tuhan, itulah yang palsu. Yang palsu bagaimana satu dikatakan menjadi 2 atau 3 atau 4 atau 5 Tuhan. Tapi kalau misalnya Nabi Muhammad mengajak nabi yang satu mengajak menyembah Allah yang satu, dan sebelumnya juga mengajak nabi-nabi sebelumnya mengajak untuk menyembah Allah yang satu, maka Nabi Muhammad bukanlah nabi yang palsu. Nah, di sini juga menemukan ketika itu tidak ada perbedaan, maka pada ayat ke-9 ini Allah mengatakan Anda hanya ingin mengulur-ngulur waktu untuk tidak meyakini akan kebenaran Al-Quran, tidak meyakini akan kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan lebih dari itu Anda tidak yakin kepada Allah yang satu yang menciptakan, yang menurunkan Al-Quran sebagaimana dulunya telah menurunkan Alkitab, Injil, dan Taurat serta Zabur. Mungkin Ustaz Sofyan bisa menambah. Baik, benar sekali yang Ustaz Zainal katakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan bahwasannya jikalau mereka itu menuntut kalau diturunkan itu bukan seorang rasul tapi malaikat, maka di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentulah kami jadikan dia itu berupa laki-laki, dan jika kami menjadikan dia berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kininya. Di sini kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, walabasna 'alaihi ma yalbisun, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana mereka ragu, dalam artian mereka tidak akan mempercayai malaikat yang sudah dalam bentuk manusia, kan begitu, dengan mengatakan kamu bukanlah malaikat, hanya manusia biasa seperti kami. Inilah bentuk kelahan orang-orang kafir, Ustaz, di mana kalau kita melihat sekarang ini banyak kita ajak umat-umat, kan begitu, diajak kebaikan tapi masih berkelah. Ah, itu kan Ustaz, bukan saya ini, kan begitu. Bagaimana sebetulnya Ustaz kondisi kita saat sekarang ini? Kalau kita kembalikan sebetulnya pada hakikatnya ini, mereka yang beriman tapi masih mengulur-ngulur keimanannya, itu kayak mana Ustaz statusnya? Apa sama dengan bentuk orang kafir Quraisy ini, Ustaz? Iya, satu hal yang perlu dicamkan bahwa keimanan kepada Allah itu nikmat, bukan azab. Iya. Keimanan kepada Allah itu menyenangkan, bukan menyengsarakan. Jadi ketika kita meyakini itu, ketika ada orang yang tidak mau beriman dan kita tidak usah memaksanya, karena keimanan bagi kita itu adalah kenikmatan. Anda yang tidak beriman yang rugi Anda sendiri. Nah, itu merupakan suatu sugesti sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, lasta alaihim bimusaitir. Anda engkau wahai Nabi Muhammad tidak usah memaksa-maksa, karena engkau bukanlah tugasnya pemaksa. Engkau hanyalah menyampaikan. Yang benar sampaikan, mau mengikuti monggo silahkan, kalau tidak mau mengikuti tidak masalah. Karena agama ini bukan paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memasuk agama. Tetapi ketika Anda sudah masuk ke dalam agama, dalam menikmati keimanan itu, maka Anda merasa rugi kalau misalnya tidak melakukan segala bentuk syariat. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu esa, dan tidak dua, tidak tiga, tidak empat, dan itu adalah lebih mudah dicerna, dan kita mengakui juga bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup yang begitu gamblang dan mudah dicermati, maka sebenarnya keimanan itu adalah suatu kenikmatan yang mengarahkan hidup ini kepada ketenangan jiwa. Nah, ketika manusia itu tenang akan mencapai suatu kebahagiaan. Maka kita menemukan sholat itu tidak harus dipaksa. Karena apa? Sholat itu adalah panggilan kebahagiaan. Dalam sholat itu disebutkan azannya hayya 'alal falah, mari menuju kepada kebahagiaan, mari menuju kepada kemenangan. Anda yang sholat sebenarnya Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Menang melawan kegundahan hidup ini untuk mencapai ketenangan jiwa. Ini adalah merupakan suatu keuntungan, sehingga tidak haruslah kita memaksa-maksa orang yang sebenarnya dia sendiri tidak yakin akan apa yang kita paksa itu. Oh begitu, Ustaz. Jadi kalau kita lebih terusuri lagi, bahwasannya orang pun mau berbuat silahkan gitu, ya. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Tapi kalau yang sudah beriman ini kayak mana lagi, Ustaz? Tidak ada juga. Iya, prinsipnya yang beriman tadi, yakinilah keimanan Anda itu adalah suatu keberuntungan. Itu adalah modal. Makanya disebutkan kita harus banyak-banyak mengkaji kajian Al-Quran ini, supaya apa? Supaya keimanan itu tercerahkan. Sebagaimana HP kita kalau misalnya tidak dicas dia akan lobet. Nah, begitu juga iman ini kalau misalnya tidak dipateri, tidak dicas baterai, dia akan menjadi redup. Karena mungkin apa hawa nafsu yang begitu begitu apa banyak. Maka hadis Nabi Muhammad SAW, innal quluba latasda, hati itu akan berkarat, kama tasdaul hadid, sebagaimana hati sebagaimana besi bisa berkarat. Maka sahabat bertanya, wama jilauha ya Rasulullah, apa obat pemutih besi itu ya Rasulullah, apa obat untuk membersihkan hati yang berkarat itu ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menjawab, qiraatul Quran wa zikril maut. Banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak merenungi Al-Quran, banyak-banyak mentadaburi Al-Quran, dan ingat mati. Saya rasa kalau manusia ini ingat mati, kesombongan, keangkuhannya itu hilang. Sehebat apapun dia, kalau dikatakan Anda hari ini dihukum mati, habis, waktu Anda tinggal 15 menit lagi, ciut. Saya rasa ciut lah dia. Jangankan dihukum mati, masuk penjara saja sudah ciut, gitu ya kan? Maka sebenarnya manusia ini tidak ada yang perlu disombongkannya. Kalau tahu bahwa sebenarnya kematian itu tidak harus menunggu umur 70 tahun. Besok pun kita bisa mati, hari ini pun kita bisa mati. Toh di dunia ini, hari ini kita melihat ada orang mati nggak sekarang? Banyak. Kalau misalnya kita mau survei aja di dunia ini, dalam dunia yang kecil ini, bumi ini, kita akan menemukan detik ini dan satu detik kemudian lagi pasti ada yang mati. Tiap detik ada yang mati. Jadi kematian itu adalah hal yang pasti. Ketika kita sering meyakini bahwa kita ini toh akan akhirnya mati, apalah yang mau disombongkan dalam hidup ini? Toh masih ada umur. Kalau dibilang, kalau Anda siap gak mati Ustaz Sapir hari ini? Siap. Nah, harusnya siap. Tapi banyak orang ditanya, saya gak siap. Tapi juga tidak mau mempersiapkan untuk kematian tadi. Betul. Maka sebenarnya bukan masalah siap tidak siap, tapi persiapkanlah kematian itu, karena itu adalah suatu hal yang pasti. Jadi kalau kita telusuri lebih mendetail lagi di sini Ustaz, memang fungsinya banyak sekali kita ini mengkaji dan mentadaburi Al-Quran ya. Selain kita menghilangkan atau mengenyahkan sifat sombong dari diri kita, begitu juga mendatangkan ketenangan bagi hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Yang lebih parahnya lagi nih Ustaz, permasalahannya, dia sholat, dia puasa, dia zakat, kan begitu, kemudian bersangka ini bahwasannya dirinya dengan amalannya itu dialah yang dia yang paling benar. Itu banyak kita jumpai dalam kehidupan kita ini Ustaz. Merasa dengan sholatnya aku sudah baik, merasa dengan ininya baik. Sementara ayat ini kalau kita kaji, Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh kafir Quraisy kalau diturunkan kan begitu. Jadi amalan apapun yang kita lakukan di sini enggak bisa menjadikan standar. Bagaimana supaya kehidupan kita ini Ustaz lebih mantap lagi, menghilangkan bentuk-bentuk orang yang demikian ini Ustaz? Iya, jadi prinsipnya bahwa ibadah itu akan menimbulkan aura positif dalam diri manusia. Dia akan menjadi orang yang tentram, akan menjadi orang yang bahagia. Tentu saja kalau orang yang menjadi tentram dan bahagia, dia tidak harus sombong dengan orang lain. Dia tidak harus merasa bahwa dialah yang paling benar. Tapi sebenarnya bukan berarti dia juga orang yang salah. Dia cukup mengajak dengan sopan dan santun. Sebagaimana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Harun untuk berkata kepada Fir'aun, waqula lahu qaulan layyina. Wahai Musa dan Harun, berkatalah kamu kepada Fir'aun untuk dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi prinsipnya di sini, Nabi Musa dan Nabi Harun adalah dua nabi makhluk pilihan Allah yang maksum. Dan kita saya rasa tidak sampai sederajat Musa dan Nabi Harun. Dan kemaksiatan orang yang kita nasihati pun tidak sebejat kemaksiatan Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berkata kepada Musa dan Harun untuk berkata lemah lembut kepada Fir'aun. Begitu juga lah kita, kalaulah memang kita berada dalam posisi yang benar, sholat kita alhamdulillah sudah kita lakukan, puasa juga kita sudah melakukannya dengan baik, rukun Islam yang lima telah kita sempurnakan, tetap saja kita adalah manusia yang pasti memiliki kesalahan, dan orang lain juga pasti memiliki kebaikan. Maka ketika kita juga minus dan orang lain juga minus, mungkin kita lihat, maka tetap saja agama mengajak kita untuk berdakwah dengan cara-cara yang hikmah, bijaksana, mau'izhah hasanah, dengan lemah lembut, dan dengan cara mau'izhah hasanah, dan yang terakhir wajadilhum bilati ya ahsan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebenarnya keimanan, keyakinan, dan petunjuk yang diberikan Allah kepada kita sudah ada. Tinggal sekarang kitalah berubah untuk mencapai keimanan itu, karena Allah dari dahulu sampai sekarang memiliki sifat yang maha sempurna dan tidak akan pernah berubah sifat yang sempurnanya yang direkam dalam Al-Asma'u Al-Husna, 99 nama Allah yang maha mulia. Tinggal kitalah yang berubah untuk mencapai kebahagiaan bagi diri kita, tidak saja di dunia dan juga terlebih di akhirat kelak. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Syafiar mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.